warga masyarakat Dukuh Mujung Tanjung Sari. Di sini Mas Nono melodi ada, terus bassnya Muji ada. Kayaknya pegitar kita dari Monata kurang satu lagi, kemana ini Mas Nono? Di tengah-tengah masyarakat aku Mas Bram sekarang. Hah? Di tengah-tengah wong-wong sak bajek iki lho. Yang mana? Oh raketok. Dulur nyuwun tepuk tangan untuk Sode. Selamat malam Ujung. Loh, nek kene aku Mas. Alhamdulillah matur suwun. Masa Allah sedekah laut ramene koyo ngene. Monggo-monggo Mas Sodik, dikongkon maca apa aku iki Mas, Mas. Lah aku durung ketok sing ndi panjenengan iki maca kaya apa. Mas Nono, dicoba Mas Nono. Matur suwun. Dari paduka hatimu hai para nelayan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan, tidakkah kau thank you. orang. Takut miskinkan dirimu bila sedekah pada orang. Sebarkan rezekimu untuk dimakan semua. Semua biduan, oh, tidakkah kau dengar jerit rintihan orang yang lapar? Tepuk-tepuknya dulu buat Tanjung semuanya. Apa mas, keliru mas ya? Tanjung Sari. Untuk lebih semaraknya lagi, anu Mama Rena kondi ini, Mami. Nova Rasono, duit sak kresek meni tak suntik no sampean. Obat sing paling larang sa Indonesia. Biar suasana agak santai-santai sedikit. Gini masih baik.